إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada pembahasan bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidaklah dilakukan penyembelihan karena Allah pada tempat yang mana tempat itu digunakan untuk melakukan penyembelihan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk Allah. Bukan untuk jin, bukan untuk yang lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia menyembelih di tempat di mana tempat itu juga dilakukan penyembelihan selain kepada Allah. Ya, artinya tempat itu dilakukan padanya bentuk kesyirikan. Cara khusus adalah penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan dua dalil, yang satu dari kitabullah dan satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Masjid Ad-Dirar. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, di sini disebutkan ayat yang ke-108 saja dari surat Taubah, kita baca dari 107-nya. Qala Allahu ta'ala walladzina attakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan yang menjadikan, dan orang-orang yang menjadikan masjid diraran, ya, siapa mereka? Yaitu orang-orang munafikin, ya. Kenapa mereka membangun masjid dirar? Dan masjid dirar ini posisinya berdekatan dengan masjid Quba. Dan masjid Quba adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kali beliau nyampai atau sampai di kota Madinah ketika beliau hijrah. Ya. Nah, di situ ada seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib dari kabilah Al-Khadraj, salah satu kabilah yang besar, ya, di kota Yathrib. Sebelum datangnya Rasulullah SAW, Madinah bernama Yathrib. Ya, lain kabilah Aus, kabilah Khadraj. Yang Abu Amir Ar-Rahib ini, dia tanassar, yaitu dia memeluk agama Nasrani. Ketika pada masa jahiliyah, ya, dan memiliki kedudukan sebagai tokoh bagi kabilah Khadraj ketika itu. Ketika Rasulullah SAW, begitu juga para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya, orang-orang seperti ini mereka dengki kepada Rasulullah SAW, sebabkan orang berpaling dari mereka, tidak mau berkumpul bersama mereka, dan akhirnya mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang intinya akhirnya orang-orang yang seperti ini membuat makar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Dan disebutkan di antara makarnya Abu Amir Ar-Rahib ini, dia datang ke Heraklius, ya, Kaisar Romawi ketika itu, ya, karena dia seorang Nasrani dan Romawi, bangsa Romawi adalah mereka apa namanya pemeluk agama Nasrani, meminta bantuan untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dijanjikan oleh Heraklius ketika itu. Nah, untuk mengatur strategi, ya, bagaimana mereka menyerang, bagaimana mereka menghimpun kekuatan, bagaimana mereka mengetahui kekuatan kaum muslimin ketika itu, maka Abu Amir Ar-Rahib ini menghubungi orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya, itu orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah. Ya, strateginya bagaimana? Strateginya adalah mereka membangun masjid yang disebut dengan Masjid Dirar ini. Ya, tentu mereka tidak menyamakannya masjid dirar. Dirar artinya bermadarat, ya, menimbulkan banyak madarat, tidak. Bukan mereka yang menamakan itu, yang menamakan itu masjid dirar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tujuannya adalah memberikan madarat untuk kaum muslimin. Dan mereka meminta untuk menguatkan, ya, hujjah mereka, mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid tersebut. Ya, yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mempersiapkan untuk pergi, ya, melaksanakan perang Tabuk ketika itu. Dan menjanjikan untuk memenuhi undangan mereka ketika beliau kembali. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat Masjid Dirar ini, yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghancurkan, ya, dan membakar Masjid Dirar ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina ittakhadhu masjidan masjidan dirara." Ya, mereka yang menjadikan masjid ini sebagai dirar, madharat bagi kaum muslimin. Wa kufran. Ya, sebagai kekufuran. Ya, wa tafriqan, untuk memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan, sebagai tempat pengintaian bagi mereka yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Ya. Mereka betul-betul bersumpah bahwasanya mereka tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Ini keadaan orang-orang munafik. Ya, tidak segan-segan untuk berdusta, bersumpah dengan kedustaan untuk meyakinkan orang bahwasanya mereka tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tapi Allah yang mempersaksikan bahwasanya mereka ini adalah para pendusta. La takum fihi abada. Ya, janganlah engkau, ya, salat di masjid tersebut selamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ya, artinya memang maksud dan tujuan masjid itu adalah untuk bertakwa dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih berhak untuk engkau, ya, salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ya, dan yang masukkan masjid di sini yang dibangun di atas ketakwaan adalah Masjid Quba yang berada di dekat Masjid Dirar tersebut. Ya. Padanya terdapat orang-orang yang mereka mencintai untuk mensucikan, membersihkan diri-diri mereka, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dan membersihkan diri mereka. Ya, ini sekilas kisah tentang Masjid Ad-Dirar. Qala, kita bacakan kalamnya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Tak mengakhas. Yanhallahu subhanahu rasulahu anis salati fi masjidid dirar alladhi banahu al-munafikun madharratan li masjid Quba wa kufran billah wa rasulihi wa talabu minar rasuli an yusalliya fi. Allah subhanahu wa ta'ala melarang rasulnya untuk salat di masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Ya, untuk memadaratkan, berikan madarat terhadap Masjid Quba, dan dibangun di atas kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid tersebut. Liyattakhidhu min dalika hujjatan yubarriruna biha amalahum wa yasturuna biha batilahum. Untuk menjadikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat di masjid tersebut sebagai hujjah untuk mereka. Ya. Yubarrirun ya, untuk yubarrir ya, sebagai ini dalil kebaikan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah baik untuk menyembunyikan kebatilan mereka. Fawa'adahum sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala ma talabu walam ya'lam qasdahum sayyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan mereka untuk melakukan apa yang mereka minta, yaitu untuk salat di masjid tersebut. Dalam keadaan beliau belum mengetahui ya maksud jelek dari pembangunan masjid tersebut. Ya. Yang kita sebutkan tadi ketika itu beliau bertepatan ya pergi ke Tabuk bersama kaum muslimin yang lainnya, menjanjikan ya ketika pulangnya. Ya ketika itulah sampai beliau pada suatu tempat Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dan menjelaskan tentang hakikat Masjid Quba, Masjid Dirar tersebut, dan beliau memerintahkan beberapa sahabatnya untuk menghancurkan dan membakar masjid tersebut. Fanahahu Allahu an dzalika wa hasahu 'ala shalah fi Masjid Quba alladhi buniya 'ala ta'atillahi wa rasulihi. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang beliau untuk salat di masjid tersebut dan mendorong beliau untuk salat di Masjid Quba yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan rasulnya, au fi masjidihi ala ikhtilafi bainal mufassirin baina dzalik, atau di masjid beliau. Artinya di sini ada khilaf ya. La masjidul ussisa ala taqwa ini, apakah maksudnya Masjid Quba atau apakah maksudnya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Masjid An-Nabawi. Ya. Yang demikian ini ya kaidahnya kalau dalam ilmu tafsir, selama itu tidak ada pertentangan, ya dipakai kedua-duanya. Ya, Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi juga dibangun di atas ketakwaan. Al-ikhtilafin baina al-mufassirina fi dhalik. Ya. Sesuai dengan perbedaan pendapat di antara kaum mufassirin. Apa yang dimaksud dengan masjid ussisa ala taqwa ini? Ya. Dengan kita katakan, kebanyakan mengatakan bahwasannya itu adalah Masjid Quba. Ya, karena itu yang lebih dekat kepada Masjid Ad-Dirar. Tsumma asna ala ahli dzalikal masjidi bitatahhurihim minasyirki wan najasat wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, yaitu memuji mereka yang salat di Masjid Quba atau juga Masjid Nabawi. Kenapa? Karena mereka berusaha membersihkan dan mensucikan mereka ya dari kesyirikan, ya kesyirikan najis maknawi, dan dari an-najasat, dari najis-najis yang sifatnya apa, sifatnya hissi, yaitu sifatnya fisik, yang membersihkan. Karena itu juga syarat, ya syarat sahnya salat seorang bersih dari apa, bersih dari najis. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu, dan Allah mencintai ya orang-orang yang memiliki sifat demikian ini. Ini makna secara global dari ayat-ayat yang kita bacakan. Munasabatul ayah lil bab. Lalu apa kaitannya ayat ini dengan bab? Babnya adalah tentang larangan menyembelih ya di tempat, di mana tempat tersebut dilakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hiya qiyasul amkinah al-mu'addah lidzabhi li ghairi Allah alal masjid alladhi u'idda li maksiatillah fi man'i ibadatillahi fi. Ya, ini adalah kias, mengkiaskan tempat-tempat yang dipersiapkan untuk dilakukan penyembelihan kepada selain Allah, dikiaskan dengan masjid yang memang jadi bangun dan dipersiapkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kiasnya dari sisi apa? Untuk melarang, dicegah, dilarang orang untuk beribadah pada tempat yang seperti ini. Fakama anna hadzal masjid la tajuzu as-salatu fihi lillah, fakadzalika hadzal mawdi' alladhi u'idda lidzabhi fihi lighairillah la yajuzu adzabhu fihi lahu subhanahu. Ya. Maka sebagaimana masjid ini, yaitu masjid dirar, tidak boleh seorang itu sholat di dalamnya. Kenapa? Karena dia dibangun ya bukan di atas ketakwaan, bahkan untuk memadaratkan kaum muslimin, dibangun di atas kekufuran, dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, dibangun justru untuk menolong orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Ya, maka demikian juga tempat yang di situ dipersiapkan, yang memang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, dilarang untuk melakukan penyembelihan di tempat tersebut. Qala ma yustafadu minal ayat. Ya, apa yang menjadi faedah dari ayat-ayat ini? Karena dua-dua ayat. Al-awwal atau al-ula, al-faedatul ula, man udzabhi lillahi fil mawadi al-mu'addah lidzabhi lighairihi qiyasan ala man is-salati fil masjid al-mu'assas ala ma'siyatillah. Ya, dilarangnya untuk melakukan penyembelihan untuk Allah. Ya, ini penyembelihan untuk Allah. Ya, bukan kesyirikan. Tetapi di tempat yang dilakukan di situ kesyirikan, masalahnya di situ. Ya, saddun atau saddan lil dari'ah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, salah satu sebabnya adalah jangan sampai orang menyangka ketika ada, oh lihat ini fulan, dia seorang multazim, dia seorang yang masya Allah kelihatannya ya bertakwa kepada Allah, rajin, rajin beribadah, dikenal sebagai orang baik. Dia melakukan penyembelihan tempat itu, orang akhirnya menyangka, oh berarti boleh dong di situ. Nah, itu juga ya disebutkan para ulama di salah satu hikmahnya demikian. Ya, menjauhi tempat-tempat seperti ini, agar jangan sampai ya orang tertipu ya dan menyangka bahwasanya itu boleh berdalilkan perbuatan si fulan. Nah, itu kan ya tidak tepat. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya di tempat itu, di Masjid Dirar, ya, niscaya itu akan menjadi senjata mereka dan hujah mereka ya untuk ya melaksanakan makar mereka. Qala man udzabahi lillahi fil mawadi al mu'addah lidzabhi li ghairihi qiyasan ala man is-shalah fil masjid al mu'assas ala ma'siyatillah. Dilarangnya menyembelih untuk Allah pada tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih kepada selain Allah. Ya, sebagai qiyas, dengan qiyas dikiaskan terhadap dilarangnya salat pada masjid yang dibangun untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ats-tsaniyah istihbabus sholati ma'al jama'ah as-shalihin. al-mutanazzihina an mulabasatil qadurati. Ya. Disukai untuk salat bersama jamaah orang-orang yang saleh, yang mereka berusaha untuk membersihkan dirinya, ya, dari perkara-perkara al-qadurat. Ya, perkara-perkara yang kotor. Kotor maknawi, kotor hissi di sini. Ya, dua-duanya masuk. Itsbatul mahabbah lillah 'alal wajhil la'iq bihi subhanahu kasairi sifatihi. Ya, di sini ada itsbat, penetapan sifat al-mahabbah, sifat cinta untuk Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Yaitu dari, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Ar-rabi'ah al-hasu ala isbaqil wudu wa tatahur minan najasat. Motivasi untuk menyempurnakan wudu dan at-tatahur, bersuci, ya, membersihkan diri, mensucikan diri dari perkara-perkara najis, ya, baik maknawi, baik hissi. Al-khamisa anna niyyah tu'athir fil baqa. Bahwasanya niat itu mempengaruhi tempat. Ya, niat itu mempengaruhi tempat. Mempengaruhi hukum tempat. Ya. Mereka orang-orang munafikin, niat mereka adalah niat yang jelek. Maksud mereka adalah maksud yang buruk. Ya, dan itu mempengaruhi tempat yang mereka bangun. Dalam keadaan fisiknya adalah fisik masjid. Ya, tetapi diharamkan untuk sholat padanya dalam keadaan fisiknya masjid, disebabkan apa? Karena awalnya sudah salah, niatnya sudah jelek. As-sadisah masyru'iyatu saddid dara'i al-mufdiyah ila syirk. Disyariatkan untuk menutup celah-celah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Ya. Adzabhu lillah itu bukan kesyirikan. Ya, bahkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang menyembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di tempat yang dilakukan padanya kesyirikan, yaitu penyembelihan kepada selain Allah. Ya. Dilarang. Kenapa? Karena sebagai ini tadi, saddu dzara'i, ya, menutup celah. Ya. Kita bahas pada pertemuan sebelumnya, amalan zahir itu terkadang mempengaruhi batin. Ya, amalan zahir sebagaimana batin mempengaruhi zahir, zahir mempengaruhi batin. Ya. Seorang masuk neraka karena dia menyembelih lalat untuk berhala. Zahir, ya, awalnya takhallus, hanya sekedar melepaskan dirinya dari ancaman atau supaya dia bisa lewat suatu tempat misalnya. Tapi itu mempengaruhi batinnya. Ya, ini juga saddud dzara'i, ya, jangan mendekati tempat-tempat yang seperti ini. Qala, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Thabit ibn Dhahhak qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwana fasa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad qalu la. Qala fa hal kana fiha idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi bi nadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. dari Thabit bin Dhahhak. Ya, Al-Khatraji Al-Ansari, sahabiyun masyhur. Berarti beliau seorang Al-Ansari dari Bani Al-Khatraj juga. Wafat pada tahun 64 Hijriah. Beliau berkata, ya, seseorang dia bernazar, ya, bernazar untuk menyembelih seekor unta bibuana, ya, sempat yang namanya buana. Apa itu nazar? Ini sering kita dapatkan kata-kata nazar. Nanti ada pembahasan setelah ini bab tentang, ya, menasyirki an-nazar li ghairillah. Di antara bentuk kesyirikan adalah seorang itu bernazar kepada selain Allah. An-nazar lughatan al-ijab. Ini kalamnya Syaikh Shalih Al-Fauzan. Secara bahasa maknanya adalah al-ijab, yang mewajibkan. Wa syar'an huwa an yulzimal insanu nafsahu bi syai'in minal ibadati lam yakun laziman alaihi syar'an. Ya. Seseorang itu mengilzamkan dirinya sendiri. Ya, seseorang itu mengilzamkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu dari perkara-perkara ibadah yang secara syar'i tidak wajib dia lakukan. Ya, tapi dengan sebab nazarnya itu menjadi wajib. Ya, dengan sebab nazarnya itu menjadi wajib. Ya, kita bahas global dulu masalah nazar di bab ini. Untuk rincinya insya Allah pada bab berikutnya. Ya, misalnya ada yang pernah bernazar di sini? Hah? Pernah bernazar enggak? Mat, pernah bernazar enggak, Mat? Om. Pak, kalau pernah bernazar enggak apa-apa. Ya biar kita tahu surahnya seperti apa, gambarannya seperti apa. Ah. Bang Lutfi. Pernah bernazar apa nazarnya ketika itu? Puasa apa? Baik. Ya ini di antara contoh yang sering. Ya, kalau misalnya saya masuk di perguruan tinggi ini, kalau misalnya saya lulus ujian, kalau misalnya saya ranking 1, kalau misalnya, nah ini kan biasanya gini, atau kalau sakit, kalau saya misalnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, maka saya ini nazar namanya. Itu nanti apa? Misalnya tadi puasa kayak beberapa hari misalnya. Baik. Puasa itu adalah ibadah. Ya, puasa itu adalah ibadah. Dan yang dimaksudkan di sini adalah ibadah yang dia bukan ibadah yang wajib itu sendiri. Ya. Kalau misalnya dia, kalau saya lulus ujian saya puasa Ramadan. Nah, ini ya, urusan yang lulus enggak lulus kamu wajib puasa. Ya, bukan ibadah yang dia pada asalnya bukan hukumnya tidak wajib. Ya, tadi misalnya, ya, Bang Lutfi mengatakan dia bernazar kalau lulus ujian akan kalau masuk perguruan ke perguruan tinggi A akan puasa beberapa hari. Ya. Nah, waktu itu berhasil nggak masuk perguruan tingginya? Ya, kait. Ketika apa yang dia inginkan tercapai, ya. Ketika yang dia inginkan tercapai, ya, masuk misalnya perguruan tinggi A yang memang dia niatkan di situ, ya, yang dia nazarkan di situ. Ya, kalau dia bernazar ranking 1, oh dia ranking 1, ya. Dapat dia ranking 1. Kalau dia bernazar, kalau dia disehatkan, atau misalnya orang tua lihat anaknya sakit, bernazar kepada Allah kalau anaknya disehatkan. Sehat dia bernazar. Baik, tercapai apa yang dia inginkan, maka wajib, ini kita bicara global ya, ya rinciannya nanti insya Allah. Wajib dia untuk melakukan ya apa yang sudah dia nazarkan itu. Hukumnya jadi wajib. Ya, artinya kalau dia tidak melakukan itu, ya dalam rangka tidak ada, misalnya bukan nazar yang sifatnya maksiat, ya, atau tadi disebutkan dalam hadis, ya, wala fi malam la yang diku Ibnu Adam. Ya. Kalau saya lulus ujian, itu kambing tetangga saya sembelih misalnya. Ya enggak boleh. Enak aja. Ya. Kalau kambing sendiri enggak apa-apa. Ya. Kecuali kalau mau dibeli dulu enggak masalah. Ya. Atau misalnya dia bernazar untuk melakukan maksiat. Ya. Kalau saya lulus saya mau pesta pora mabuk-mabukan. Bisa jadi kan? Ya. Zaman sekarang, zaman now. Ya, bisa jadi. Ya, kalau dia lulus misalnya, boleh nggak dipenuhi nazar seperti ini? Nggak boleh. Ya, kalau di situ tadi tidak ada yang menghalangi dia untuk, misalnya bukan nazar maksiat, bukan pada perkara yang dia miliki, maka wajib. Wajib untuk dia penuhi. Ya, aufi binadri kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang tadinya bukan suatu kewajiban akhirnya menjadi wajib dengan sebab apa? Nazarnya. Itu namanya nazar. Ya, itu namanya nazar. Kita bahas dari sisi pengertiannya dulu. Baik. Nah, sekarang ada seorang dia bernazar untuk menyembelih seekor unta di tempat namanya Buana. Ya, artinya pada sudah dia bernazar untuk menyembelih di tempat itu sudah khusus. Bukan di tempat yang lainnya. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia memenuhi nazarnya tersebut atau tidak? Ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal kana fiha?" Beliau bertanya dulu, tidak langsung membolehkan. "Hal kana fiha?" Wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad. Apakah pada tempat tersebut terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Ya, yang disembah. Ya, qalu, para sahabat menjawab tidak. Ya. Qala fa hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah pada tempat tersebut ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Ya. Maka para sahabat menjawab tidak. Ya, artinya tempat itu adalah tempat yang aman. Tempat yang bukan dilakukan kemaksiatan secara khusus. Artinya memang dikhususkan untuk tempat maksiat, bukan. Kalau misalnya orang sekedar kemudian tanpa sengaja melakukan maksiat di situ, ya itu bukan dikhususkan berarti namanya. Ya. Ya. Kenapa Rasulullah bertanya, orang ini menyebutkan tempat secara spesifik. Loh, kenapa harus tempat itu? Harus ditanya dulu, didetail dulu. Ya. Kecuali kalau secara umum menyembelih ibil misalnya, hanya menyembelih unta. Ya. Ini kan enggak. Di tempat yang namanya Buanah ini tadi. Loh, tanya dulu. Ya. Ternyata tidak ada, aman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Afi bin adrik, penuhi nadarmu." Ya, karena tidak ada wafa, ya, tidak boleh dipenuhi nazar yang diperuntukkan untuk bermaksiat kepada Allah dan nazar pada perkara yang tidak dia miliki. Tadi yang kita contohkan. Ya. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syartihima, syarat keduanya. Artinya, ya, syarat Al-Imam Al-Bukhari dan syarat Al-Imam Muslim. Ini masuk kepada bab Al-Mustalah. Baik, kita baca mana ijmalnya saja, mudah-mudahan cepat ya. Al-matna al-ijmali lil-hadis, makna global dari hadis ini. Yadkurur rawi, ya, rawi menyebutkan yaitu Tsabit bin Dahhak radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya seorang iltazama rabbahu lirabbihi, ya, dia mewajibkan dirinya untuk artinya dia bernazar untuk menyembelih seekor unta pada tempat tertentu, ya, ala wajhi ta'ah, dalam bentuk ketaatan, wal qurbah, mendekatkan diri kepada Allah sallallahu wal qurbah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'a yas'alu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anit tanfidh. Ya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan nazarnya tersebut. Fastafsala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika al-makan. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan secara rinci tentang tempat tersebut. Hal sabaqa an wujida fihi syai'un min ma'budati al-musyrikina aw sabaqa annal musyrikina yu'addimunahu wa yajtami'una fihi. Ya, apakah sebelumnya didapatkan pada tempat tersebut sesuatu dari sesembahannya orang-orang musyrikin, atau sebelumnya bahwasanya tempat itu dijadikan oleh orang-orang musyrikin, ya, diagungkan dan dirayakan, ya, di tempat situ jadi tempat perkumpulan mereka, tempat, ya, idnya mereka. Ya, falamma alima sallallahu alaihi wasallam bi khului hadzal makan min tilkal mahadir afta bi tanfidhin nadar tuma bayyana an-nadar alladhi la yajuzu al-wafa'u bih. Ya, ketika beliau mengetahui bahwasanya tempat tersebut bebas dari apa yang beliau sebutkan, ya, perkara-perkara yang dikhawatirkan tadi, ya, mahadir afta bi tanfidhin nadar, maka beliau pun menfatwakan untuk kepada orang yang bertanya tadi untuk melaksanakan nazarnya. Kemudian beliau menjelaskan nazar yang tidak boleh untuk dipenuhi wa huwa makanal mandur fihi maksiatun lillah, yaitu ketika yang dinazarkan adalah perkara maksiat kepada Allah, ya, aw la yadkhul tahta milkin nazir, atau sesuatu yang bukan termasuk miliknya orang yang bernazar. Ya, ini tidak boleh dipenuhi. Insyaallah untuk rinciannya ada bab yang berikutnya. Ya, ini yang bisa kita sebutkan dan kita anggap selesai kita dari bab ini, tinggal kita membacakan pada pertemuan berikutnya al-masail dari bab la yuzbah lillah bimakan indud bahu fihi li ghairillah naqtafilahu subhanahu wa bihamdik wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.